Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man ihtada bihudah waqtafa tharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah Masjid Nurul Jannah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Rabbuna Jalla wa Ala dalam majlis tafsir Al-Qur'an, di mana kita telah sampai pada surat Al-Hasyr pada ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memenangkan Nabi Muhammad dan para sahabat serta mengusir orang-orang kafir Yahudi Bani Nadir dari kota Madinah tanpa diduga-duga sebelumnya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma afa Allahu ala rasulihi, dan apa yang Allah kembalikan kepada rasulnya, minhum, dari harta-harta mereka, yaitu harta orang-orang Yahudi Bani Nadir. Ya, Allah kembalikan, ini yang disebut dengan harta faid. Harta faid. Harta faid itu adalah harta yang dihasilkan oleh kaum muslimin dari harta orang-orang kafir tanpa peperangan. Ya, kalau perang ada peperangannya, itu namanya ghanimah. Tapi kalau enggak pakai perang, orang kafirnya nyerah, itu namanya faid. Ya, orang-orang Yahudi tidak melakukan peperangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka menyerah. Ya, mereka menyerah. Maka ini disebut dengan harta faid. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang Allah kembalikan kepada rasulnya dari harta-harta orang kafir Yahudi. Ya, Allah menegaskan di sini bahwa harta-harta mereka dikembalikan kepada rasulnya, menunjukkan kepada kita bahwa harta ya, yang berhak memanfaatkannya itu memang adalah ya, orang-orang yang beriman. Harta yang ada di dunia ini yang berhak untuk memanfaatkannya adalah orang-orang yang beriman. Ya, karena harta adalah titipan dari Allah SWT, maka dia harus digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Al-Anbiya ayat 105 Allah mengatakan ya, annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi ini ya diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh, yang baik, yang menjalankan hak Allah dan hak makhluk. Demikian juga dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, di dalam surat Al-A'raf ayat 128, innal arda lillah yurithuha may yasha'u min ibadi. Sesungguhnya bumi ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Allah mewariskan bumi ini kepada hamba-hamba yang Dia kehendaki. Ya. Jadi aslinya bumi dan apa yang ada di dalamnya, apa yang ada di atasnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita diperbolehkan untuk memanfaatkannya, tapi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pada dasarnya orang-orang kafir ya, orang-orang yang musyrik, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak berhak untuk memanfaatkan dunia ini. ya, karena sangat tidak layak harta yang merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala tapi kemudian dimanfaatkan, digunakan untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah, ma saqallahu kafiran qattu." Andaikan dunia ini sebanding dengan sayap nyamuk, ya, maka Allah tidak akan memberikan seteguk air pun kepada orang kafir. Andaikan dunia ini sebanding dengan semia, andaikan dunia ini di mata Allah adalah sangat berharga, maka Allah enggak akan memberikan seteguk air pun kepada orang kafir. Karena orang-orang kafir tidak berhak untuk memanfaatkan, ya, dunia ini. Tetapi karena dunia ini hina, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang kafir juga, ya. Nah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama aujaftum 'alaihi min khayli wa larika." Yang kalian dapatkan wahai Nabi dan para sahabat, ya, kalian dapatkan harta tersebut dari orang-orang Yahudi tanpa mengerahkan kuda dan unta. Ini enggak pakai perang maksudnya, enggak pakai capek-capek. Ya, berbeda dengan ghanimah. Kalau ghanimah ada peperangannya, ya, taruhan nyawa, ya. Tapi kalau harta faid dihasilkan oleh kaum muslimin tanpa peperangan, tanpa susah payah. Walakinallaha yusallitu rusulahu ala man yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada para rasulnya, ya, untuk apa yang dia kehendaki. Ya. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah akan berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa, ya, capek, tanpa pegel, ya, mereka mendapatkan harta dari orang-orang kafir. Ya. Nah. Karena wallahu ala kulli syai'in qadir. Karena Allah itu Maha mampu atas segala sesuatu. Ya, sekecil apapun, ya, baik besar maupun kecil, baik sedikit maupun banyak, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segalanya. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang alokasi, ya, harta faid tersebut untuk siapa. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura. Apa yang Allah kembalikan kepada rasulnya dari harta-harta penduduk Madinah, yakni orang-orang Yahudi Bani Nadir, dari harta faid tersebut diberikan kepada siapa? Falillahi, untuk Allah. Walir rasuli, dan untuk rasulnya, yakni harta tersebut hendaknya dimanfaatkan untuk, ya, kepentingan-kepentingan kaum muslimin agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh kepada harta. Tidak, untuk Allah bukan berarti kemudian kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala harta tersebut, bukan. Allah enggak butuh kepada harta-harta kita. Makanya dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 Allah menjelaskan, menegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada saya. "Ma uridu minhum mir rizqin." Saya tidak menginginkan dari mereka rezeki. "Wa ma uridu ayyuta'imun." Dan saya tidak menginginkan mereka itu memberikan makanan kepadaku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Maha pemberi rezeki dan Maha kuat. Jadi ketika harta faid ini diberikan kepada Allah, maksudnya adalah digunakan untuk, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bangun masjid, ya, untuk dakwah, untuk bangun pesantren misalkan, dan hal-hal yang lain yang itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. walidil kurba, dan kepada kerabat, yakni kerabatnya Nabi SAW, ahlil bait. Ya, kerabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlil bait, istri-istrinya, ya, anak-anaknya, demikian juga dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ahlul bait memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Tatkala mereka menjadi kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah orang-orang yang mulia. Ya, yakni orang-orang yang beriman di antara mereka. Tapi kalau yang enggak beriman kayak Abu Lahab, Abu Jahal, ya, maka tidak ada manfaatnya kekerabatannya. Mereka bukan ahlul bait. Ya, ahlul bait yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang beriman. Ya, istri-istrinya, anak-anaknya Nabi Muhammad SAW, pamannya Nabi seperti Abbas, ya, yang beriman kepada Rasulullah SAW. Wal yatama, dan diperuntukkan untuk anak-anak yatim. Anak yatim maksudnya adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya dan dia belum baligh. Itu definisi yatim. Anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, ditinggal mati ya, bukan ditinggal minggat ya. Ditinggal mati oleh ayahnya, bukan ibunya. Ditinggal mati oleh ayahnya dan dia belum baligh. Adapun kalau udah baligh, wis brewoken misalnya, ya, udah udah nikah, itu bukan yatim lagi. Baik. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Orang miskin yaitu orang yang memiliki pekerjaan tetapi tidak mencukupi kebutuhannya. Ya, misalkan kebutuhan seharinya, sehari misalkan 50 ribu. Kerjanya cuma dapat 30 ribu misalkan, atau 20 ribu. Maka itu namanya miskin. Ya, dia punya pekerjaan. Dia punya pekerjaan, dia sudah berusaha untuk kerja, cari uang, tapi tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Itu namanya miskin. Wa ibnus sabil, dan ibnus sabil. Ibnus sabil. Ya, ibnus sabil artinya orang musafir yang kekurangan, yang kehabisan bekal. Ya. Nah, kalau diterjemahkan anak jalan, tapi bukan anak jalanan. Ya. Anak jalan di sini maksudnya, dia disebut anak jalan artinya dia adalah orang bepergian cuma kehabisan bekalnya. Dia pergi, ya, di tengah-tengah bepergiannya habis uangnya, ya, atau kecopetan, kehilangan, ya, atau memang kehabisan betul, ya, itu namanya ibnu as-sabil. Baik. Jadi ini alokasi harta-harta faid untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kerabatnya Nabi Muhammad SAW, untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang miskin, untuk ibnus sabil, ya, kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum, agar harta tersebut tidak hanya berputar di antara orang yang kaya di antara kalian saja. Jadi Islam menginginkan keadilan. Ya, Islam tidak ingin harta itu muter untuk orang yang kaya saja. Ya, berikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, anak-anak yatim, ya, yang mereka juga membutuhkan harta untuk kehidupan mereka. Makanya di dalam agama Islam, orang yang membantu anak yatim, orang yang membantu orang-orang miskin, besar pahalanya. Kata Nabi SAW, as-sa'i 'alal armalati wal masakin kal mujahidi fi sabilillah wa kal qa'imi was-sa'im. Ya, kata Nabi SAW, orang yang membantu para janda dan orang-orang miskin, ya, seperti orang yang jihad di jalan Allah SWT, yakni pahalanya. Seperti orang yang, ya, tahajud di waktu malam, dan seperti orang yang puasa sunnah di siang hari. Demikian juga kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ana wa kafilul yatimi fil jannah kahatai. Saya dan orang yang menafkahi anak yatim, merawat anak yatim, nanti di surga dekatnya seperti ini, yaitu sedekat jari tengah dan jari telunjuk. Ya, maka siapa yang membantu orang-orang lemah dari para fakir, dari anak-anak yatim, para janda dan sebagainya, ya, maka hendaknya dia berbahagia dengan kabar gembira yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dia akan menjadi tetangga-tetangga Nabi, pendamping-pendamping Nabi di surga. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fahuduh, wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah, terimalah, lakukanlah. "Wa ma nahakum anhu," dan apa yang dilarang oleh Rasulullah kepada kalian, "fantahu," maka tinggalkanlah. Ya, ini kaidah penting ya yang harus kita tanamkan pada diri kita. Apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, baik dalam masalah akhlak dan sebagainya, hendaknya bagi kita untuk menerimanya, hendaknya bagi kita untuk ya melaksanakannya, mengamalkannya sebagai wujud ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga apapun yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus meninggalkannya, menjauhinya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, "Idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang saya larang kepada kalian, tinggalkan secara total. Dan apa yang saya perintahkan kepada kalian, lakukan semampu kalian. Ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin, kewajiban bagi kita untuk mentaati Rasulullah dan menerima hadis-hadis Rasulullah, walaupun itu enggak ada di dalam Al-Qur'an. Walaupun itu enggak ada di dalam Al-Qur'an. Karena Allah yang sudah nyuruh. Walaupun enggak ada di dalam Al-Qur'an, kalau Rasulullah sudah nyuruh, berarti wajib bagi kita untuk mentaatinya. Pernah ya diriwayatkan bahwa siapa? Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah mengatakan, Allah melaknat wanita-wanita yang bertato dan yang minta ditato. Allah melaknat wanita-wanita yang cukur alisnya dan merenggangkan giginya agar nampak cantik. Ya. Taib. Kemudian diprotes oleh seorang wanita. Ada orang wanita protes. Ya. "Dari mana kamu mengatakan seperti itu wahai Abdullah bin Mas'ud? Ya, kok kamu berani-beraninya mengabarkan bahwasanya Allah melaknat wanita yang bertato, wanita yang cukur alisnya dan sebagainya?" Ya, maka jawab sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, "Saya melaknat siapapun yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu ada di dalam Al-Qur'an." Dan itu ada di dalam Al-Qur'an. Lalu wanita tersebut mengatakan, ya, dan ini subhanallah menunjukkan bagaimana para wanita dahulu ya, mereka betul-betul menguasai Al-Qur'an. Dia mengatakan, "Inni la'aqra'u ma bainal lahyai fama wajadtu." Saya sudah membaca Al-Qur'an mulai dari depan sampai akhir, tapi saya enggak menemukan Rasulullah SAW melaknat mengabarkan seperti itu. Dari mana? Ya, saya enggak nemu itu dalam Al-Qur'an. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Kalau kamu baca pasti nemu." Ya, yaitu dalam surat Al-Hasr. Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fahudhu, wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasulullah, ya, diperintahkan oleh Rasulullah lakukan, apa yang dilarang oleh Rasulullah tinggalkan. Dan saya mendengar Rasulullah SAW melarang hal itu. Yani melarang para wanita ya pakai tato, ya, cukur alisnya, demikian juga merenggangkan giginya agar nampak cantik. Ya, ini enggak boleh sama Rasulullah SAW. Ya. Walaupun itu enggak ada di dalam Al-Qur'an, yakni larangan secara tekstualnya enggak ada, tapi itu masuk di dalam ayat ini. Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk mentaati apapun yang diperintah oleh Rasulullah dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Rasulullah, dan ini Rasulullah larang. Ya begitu. Baik. Dari dua ayat ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah bahwa harta faid itu diperuntukkan untuk kemaslahatan kaum muslimin, ya, dan untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah hendaknya harta atau perekonomian itu berputar, bukan hanya untuk orang-orang kaya saja, tetapi hendaknya berputar untuk orang-orang miskin juga. Ya, inilah keadilan yang hendaknya ditegakkan. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah perhatian Islam untuk membantu orang-orang yang lemah, dari para fakir, miskin, anak-anak yatim, ibnu sabil dan sebagainya. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini juga adalah wajibnya kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah, maka kewajiban bagi kita adalah untuk melaksanakannya. Dan apapun yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban bagi kita untuk meninggalkannya. Walaupun itu enggak ada di dalam Al-Qur'an. Maka di sini juga bantahan kepada sebagian kelompok yang hanya mencukupkan dengan Quran saja tapi enggak pakai hadis. Jadi ada sebagian kelompok mengatakan kita cukup beragama dengan Quran saja, kalau hadis kita enggak nerima. Paham seperti ini adalah paham yang menyimpang, ya, yang bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran mengajarkan kepada kita agar menerima secara bulat apapun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim. Untuk orang-orang yang fakir dari kalangan muhajirin. Fakir, kalau dimutlakkan kata fakir, mencakup juga adalah miskin, yaitu orang yang tidak mencukupi untuk kebutuhannya, tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Hanya saja kalau disebutkan dua-duanya, fakir dan miskin, maka fakir lebih parah daripada miskin. Seperti dalam ayat tentang zakat, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Di situ disebutkan dua-duanya. Maka fakir lebih parah daripada miskin. Jadi fakir itu memang orang yang tidak mencukupi kebutuhannya walaupun separuh. Jadi kalau kebutuhannya 50 ribu, dia 25 ribu aja gak dapat. Itu fakir. Tapi kalau miskin, ya agak mendingan. Dia lebih dari separuh. Itu kalau digandengkan antara fakir dan miskin. Tapi kalau tidak digandengkan, disebut salah satunya saja, maka fakir mencakup miskin, miskin mencakup fakir. Seperti halnya lafaz Islam dan iman. Kalau disebut Islam saja, mencakup iman. Kalau disebut iman, mencakup Islam. Kalau disebut dua-duanya, maka beda. Islam untuk sesuatu yang zahir, kayak sholat, puasa, zakat, haji. Dan iman adalah untuk sesuatu yang batin, iman kepada Allah, iman kepada malaikat dan sebagainya. Baik, untuk orang-orang yang fakir dari kalangan muhajirin. Muhajirin maksudnya adalah orang-orang yang hijrah, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Ini hijrah, seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana beliau hijrah meninggalkan kota Mekah ke Madinah karena tidak bebas, tidak leluasa beribadah kepada Allah. Kita tahu di awal-awal sejarahnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah, ya, banyak sekali siksaan, tantangan, ya. Khabbab ibn al-Arab disetrika punggungnya, ya, Sumayyah sampai ditusuk oleh Abu Jahal sampai ke farjinya, ya, Bilal dipanaskan di apa, di panas, ya, di padang pasir tengah teriknya panas matahari, ya, sehingga karena Nabi SAW tidak sanggup leluasa bebas untuk beribadah kepada Allah, Allah perintahkan kepadanya untuk hijrah tempat. Hijrah tempat, ya, karena hijrah itu ada dua macam. Hijrah tempat, yakni dari tempat yang kufur menuju tempat yang Islam. Tempat di mana kita enggak bisa beribadah kepada Allah, ke sebuah tempat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan inti Allah menciptakan kita di dunia ini adalah untuk ibadah. Manakala kita di suatu tempat tidak bisa beribadah kepada Allah, maka pindahlah ke tempat di mana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah yang kedua adalah hijrah perbuatan. Hijrah dari syirik menuju tauhid. Kita tinggalkan. Hijrah itu artinya meninggalkan. Ya, kita tinggalkan kesyirikan menuju tauhid. Ya. Hijrah dari kebid'ahan menuju beramal sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hijrah yang sesungguhnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-muhajiru man hajara ma nahallah. Orang yang hijrah yang sesungguhnya adalah orang yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hijrah tempat itu jarang-jarang. Tapi hijrah dari syirik, hijrah dari bid'ah, hijrah dari maksiat, ini yang sering, ya, harus dilakukan oleh seorang hamba di dunia ini. Untuk orang-orang fakir, yakni harta faid itu hendaknya diberikan kepada orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Yang mana mereka diusir dari kampung halaman mereka, ya, dan harta-harta mereka. Jadi orang sahabat-sahabat Nabi dulu, ya, yang hijrah seperti Abu Bakar, seperti Umar bin Khattab, itu meninggalkan kampung halaman, meninggalkan harta mereka, bisnis mereka, ya, mereka tinggalkan demi apa? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka tinggalkan kampung halaman tersebut, ya, mereka tinggalkan harta tersebut, bisnis mereka tersebut, ya, hanya semata-mata mengharapkan karunia dari Allah, waridwana, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keikhlasan para sahabat tatkala hijrah. Hijrah ini amalan yang sangat berat. Ya, amalan yang sangat berat, enggak gampang hijrahnya. Wa yansuruna Allah wa rasulah. Mereka hijrah untuk menolong Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya menolong Allah dan Rasulnya? Yakni menolong syariatnya, menolong nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna menolong Allah. Ya, bukan berarti menolong Allah yakni kita pakai senjata menolong Allah Subhanahu wa taala, butuh bantuan, tidak. Yakni menolong agama Allah, menolong syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam akhir surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Maksudnya penolong Allah bagaimana? Yakni menolong syariat Allah. Ya, menjadi hamba-hamba Allah yang melaksanakan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Ulaika humus shodiqun. Mereka lah orang-orang yang jujur. Yakni orang-orang muhajirin ini orang-orang yang jujur. Kemudian siapa lagi yang berhak untuk mendapatkan faid? Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Demikian juga orang-orang yang tinggal di Madinah dan memiliki keimanan di dalam hati mereka. Siapa itu? Sahabat-sahabat Ansar. Ya, dari kalangan Ansar. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai saudara-saudara mereka yang hijrah. Ya, para sahabat Ansar itu sangat cinta banget kepada kalangan muhajirin, sahabat-sahabat muhajirin. Bahkan ketika sahabat Abdurrahman bin Auf ya, datang ke kota Madinah, ya, dan disaudarakan oleh Rasulullah SAW, maka sahabat Ansornya mengatakan, saya punya dua kebun, ambillah salah satunya. Dan saya punya dua istri, pilihlah salah satunya, saya akan ceraikan untuk kamu. Ya, subhanallah. Begitu cintanya orang-orang Ansor kepada sahabat Muhajirin. La yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tidak mendapati di dalam hati mereka kebutuhan terhadap apa yang mereka berikan. Ya, jadi mereka enggak ngungkit-ngungkit terhadap apa yang mereka berikan kepada para sahabat Muhajirin. Bahkan mereka melakukan semua itu dengan lapang dada, dengan hati yang lapang, ikhlas. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Bahkan mereka lebih mengedepankan, ya, mendahulukan orang lain walaupun diri mereka sedang membutuhkan. Jadi mendahulukan orang-orang Muhajirin walaupun mereka sebenarnya apa? Juga butuh. Seperti yang diceritakan oleh dalam hadis, ya, ada seorang yang bertamu, ya, bertamu. Padahal ini juga butuh makan gitu. Anak-anaknya juga belum makan. Dimatikan lampunya, kemudian pura-pura apa? Pura-pura kayak makan gitu. Padahal jatahnya yang aslinya adalah untuk anaknya, untuk istrinya, ini diberikan kepada tamunya tadi. Ya, itu menunjukkan bahwa para sahabat betul-betul mencintai, ya, saudaranya lebih dari diri mereka sendiri. Wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari pelit bahil, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bahagia. Ini masih lanjutan tentang orang-orang yang berhak untuk mendapatkan harta faid, yaitu orang-orang yang fakir dari kalangan Muhajirin dan orang-orang yang fakir dari kalangan Ansar, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat Muhajirin dan para sahabat Ansar, ya, dan didahulukan Muhajirin karena Muhajirin lebih utama daripada Ansar. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.